Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. الحمد لله كمسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah azza wa jalla yang telah mencurahkan nikmat yang tidak terhingga sampai saat ini. Alhamdulillah juga saya secara pribadi bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara yang dirahmati Allah azza wa jalla, saudara seiman dan seakidah yang mungkin ini pertemuan yang pertama di masjid ini. Yang ini merupakan nikmatnya aku kita dipertemukan Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan keimanan, di tempat yang terbaik di Masjid Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, khairu biqa'in fil ardh, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi, juga insyaallah dalam majelis yang terbaik di dalam majlis yang mulia, majlis yang Allah membanggakannya di hadapan para malaikatnya, sesuai dengan nas hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min qaumin ijtama'u fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haqqaqahum al-malaikah wa dzakarahum Allah fiman indah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di sebuah rumah dengan Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah secara mempelajari mujarasah yang antara mereka, mereka turun kepada mereka ketenangan. Jadi pun tidak rahmat Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh para malaikat dan Allah membanggakan mereka di hadapan para makhluk yang bersih para malaikatnya. Ini merupakan nikmatnya apa? Kita bertemu dalam keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, dan insya Allah di masjid yang terbaik, dan semoga juga akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah sesuai dengan keikhlasan dan yang kita dalam tolak ilmi yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man latamisu fi'alna man sata alaikum latamisu fi'alna sallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang mampu perjalanan untuk mencari ilmu, bisa akan mudahkan jalan baginya ke surga. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan berita-berita gembira yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Para hadirin kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ikhwati rahimahumullah. Pada kesempatan ini akan kita bahas sebagai at-tadhkir, sebagai pengingat bagi kita, meskipun masalah ini tentunya bukan masalah yang tersembunyi kepada kita semua, tetapi peringatan ini bermanfaat insyaallah taala. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan kita saat tutup kepada terakhir ini peringatan, dan kita juga berkewajiban untuk saling mengingatkan di antara kita, sebagaimana Allah menyebutkan bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal saleh, saling berwasiat menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Itu dalam surat Al-Asr, surat yang berbahagia Allah atas makhluknya. Yang Imam Syafi'i beliau mengatakan Allah hujjatan ala qalbi dari surah At-Tahqqur. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluk dari surat Al-Asr ini saja, itu sudah mencukupi bagi mereka. Tidak ada alasan mereka untuk berargumen atau mengelak di hadapan Allah setelah turunnya surat ini. Perintah untuk beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran atau saling berwasiat dalam kesabaran. Kuali makwati para diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pokok yang merupakan ijma', kesepakatan dari para salaf as-salih, para sahabat, dan para tabi'in, dan para tabi'in, tidak ada perbedaan pendapat antara mereka. Ini sesuai dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah, adalah wajibnya untuk menasihati kepada pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan pokok yang hukum yang mahal ijma', disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang berselisih dalam hal ini. Wajibnya setiap muslim untuk menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan dalilnya sangat banyak sekali, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin dari kalian. Bil amri minkum. Dan di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa perintah ini merupakan hal yang wajib, karena hukum asal dari perintah adalah wajib. Al-Subhul Amri al-Wujud. Wajibnya untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW dan ulama. Ya, kita melihat di sini bahwa fi'il afi'u dua kali, afi'ullah wa afi'u ar-rasul. Kemudian tidak ditulang ketiga. Afi'ullah wa ar-rasul langsung mengambil amri. Jadi tidak diulang lagi wa afi'ullah wa ar-rasul wa afi'ullah amri, tidak. Tapi afi'ullah wa ar-rasul wa afi'ullah amri. Ya Allah, ini menghasilkan faedah bahwa ketaatan Allah Amr ini berkaitan erat dengan ketaatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang mentaati Allah Amr berarti mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mentaati Rasulullah, maka siapa yang tidak mentaati Allah Amr memimpin kaum muslimin, maka dia juga tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persis dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, man ato al-amir faqad ato ani. Siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati. Wa man asul amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat kepada amir pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Berarti menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin ini berkaitan erat dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar anjuran, tapi merupakan kewajiban. Bukan sekedar dianjurkan, tapi adalah kewajiban yang siapa yang meninggalkan, tidak melaksanakan, dia berdosa. Sama dengan perintah-perintah yang lain. Ketika tidak diamalkan perintah ini, dia seorang diperintah iqimus shalah, kalau tidak melaksanakan shalah, maka dia berdosa. Juga dalam hal ini tentunya siapa tidak mentaati wal amr, maka dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar kewajiban yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepadanya. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah ini, masalah nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan data dan hadis yang lebih khusus ya, dalam masalah ini, hadis yang masyhur dari Tamim Ibn Aus Al-Qari radhiyallahu anhu, yang beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, adilun nasiha, adilun nasiha, adilun nasiha. Ulang tiga kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kulna liman, kami berkata kepada sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Kalau maka Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah. Wal kitabi, dan untuk kitabnya, kitab Allah. Itu untuk kitab Allah secara umum dan Al-Quran secara khusus. Karena yang masih berlaku sampai hari ini, sampai hari kiamat, dari kitab Allah hanya Al-Quran. Adapun yang secara Al-Quran sudah habis masa berlakunya. Wa li rasuli, dan juga kepada Rasulnya. Wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum mereka, yaitu para rakyat mereka. Hadis yang aku ini menunjukkan tentang perkara yang penting yang merupakan agama. Dan ini mirip dengan hadis yang lain yang Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Apa maksudnya hajju arafah? Haji adalah wukuf di arafah. Jadi hajinya wukuf saja. Kalau sudah wukuf pasti haji, walaupun tidak melaksanakan amalan yang lain, ya. Maksudnya gimana? Al-hajju arafah maksudnya adalah apa? Amalan yang paling agung dari haji adalah wukuf di arafah. Siapa yang tidak wukuf di arafah tidak sah hajinya. Sama dengan itu. Adinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Siapa yang tidak melakukan nasihat, berarti dia telah tidak melakukan agamanya, melanggar dari pokoknya dari agama. Maka di sini dikatakan seperti itu karena pentingnya nasihat ini. Apa arti nasihat? Apa arti nasihat itu? Ya, kalau kita nasihat berarti orang dinasihati, diberi pejangan ya. Ini kalau kepada sama manusia, arahan, pejangan. Ya. Tapi kalau dari segi asal katanya, nasihat itu adalah orang jatuh al-fa'id minan nasih bil mansuhilah. Jadi cara istilah nasihat adalah itikad baik dari orang yang menasihati kepada orang yang dinasihati. Ini arti dari nasihat. Maka kita lihat di sini, pertama kepada siapa nasihat? Kepada siapa pertama? Kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kita menasihati Allah, mengajari Allah ya. Maksudnya gimana? Kita beri tingkat baik pada Allah, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyembah semata pada Allah, tidak menentukan dalam ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini etikat baik pada Allah, penasihat pada Allah. Kemudian kepada kitabullah, bagaimana caranya? Nasib kita pulang, bagaimana caranya? Itikad baik kepada Al-Quran dengan pertama mengimani bahwa Al-Quran turun dari Allah. Dia adalah kalam Allah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Kemudian yang berikutnya membacanya, karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Yang berikutnya adalah memahaminya dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkannya. Ini mana nasihat pada Al-Quran. Maka disebutkan bahwa Al-Quran hujjah dan la tau alaika. Al-Quran itu bisa menjadi argumen yang memberatkan kamu atau meringankan kamu. Memberatkan atau menjatuhkan ketika tidak diamalkan, tidak dipenuhi haknya. Dan hak Al-Quran adalah nasihat padanya. Memenuhi hak Al-Quran adalah nasihat pada Al-Quran. Al-Alaika masih ada menjatuhkan. Bisa ya hujat dan lakaan membantumu kalau Al-Quran itu diamalkan dan dipenuhi haknya. Bahkan sebuah yang lain bisa syafi'an, ashab yang mulkiyana, menjadi memberi syafaat di hadapan Allah pada para pemiliknya. Ini kalau kita melakukan nasihat pada Al-Quran, ini ajazah masjid seramah agar mendapat balasan. Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil rasuli, kepada para rasulnya. Maksudnya juga dikatakan pada rasulnya dengan mentaatinya, meninggalkan larangannya, membenarkan semua berita-beritanya, kemudian juga menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menepis kebitaan-kebitaan yang diatasnamakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasib pada Rasulullah, termasuk adalah menghidupkan sunnahnya. Ya. Kemudian oleh para muslimin, ini saya dan masyarakat kita, kepada para pemimpin kaum muslimin wajib memberikan nasihat pada mereka. Ya. Pertama adalah mentaati mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda dalam at-ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang dianggap baik oleh syariat. Dalam hadis yang lain, la tu'adul makhluki fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan pada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. kemudian kepada umumnya manusia yaitu para ayah dengan mengarahkan mereka pada kebaikan, mengajak mereka kepada jalan yang benar. Inilah nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Jenis syariat di sini bahwa di antara nasihat yang diperintahkan Allah pada kita adalah nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Yang ini merupakan kewajiban, bukan sekedar anjuran. Ya, kita ingat-ingat benar bahwa itu merupakan kewajiban. Kalau kita melanggar berarti hukumnya gimana? Kalau melanggar gimana kewajiban kita laksanakan? Berdosa. Ya. Ini ketaatan pada pemimpin, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, dan inilah yang akan bisa menjadikan pemimpin ini sesuai yang kita harapkan. Ya. Tentunya orang inginnya pemimpin ini memberikan manfaat. Ini pada asalnya seperti itu. Ya. Al-Imam al-Adil, imam yang adil, sangat besar utamanya. Bahkan termasuk dari orang-orang yang istimewa. Termasuk orang-orang yang adil ini. Tujuh golongan yang dinamai Allah pada hari kiamat. Sab'atin yudhirullah fi dhikri anasih. Yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh golongan yang Allah nanti pada hari kiamat dengan nama Arasy. Bisa tidak dinamakan kecuali nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan kondisi yang sangat mengerikan dari yang mabai di atas kepala. Ya, sampai manusia pernah dilakukan keringat sesuai dengan amalan, ada sampai lututnya, ada sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, ada yang tenggelam. Yang ini tujuh orang ini diberi istimewaan Allah, diberi naungan dari panasnya saat itu, dan di antara mereka adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil, mendapat keutamaan, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama ya, bahwa hasanatu al-amir a'zamu hasanat. Kebaikan pemimpin ini adalah kebaikan yang terbaik. Ya. Sebagaimana sebaliknya syarul amir ya, a'zamu sayyi'at. Kejelekan pemimpin adalah kejelekan yang paling jelek. Kenapa? Karena kebaikannya tidak hanya menjadi sendiri, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan bukan manusia saja, sampai negeri kaum muslimin bisa baik dengan pemimpin yang baik. Ya, sampai binatang-binatang ternak, sampai bumi bisa makmur dengan adanya pemimpin yang adil. Sebagaimana terjadi pada Khalifah Adil. Ya, pada zaman Khulafaur Rasyidin semuanya merasakan kebaikan. Yang juga dikenal setelah itu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Sampai butir gandum ini yang kecil bisa besar sekali. Ya. Kemudian diberi tulisan simpan di perbendaharaan khilafah, hadza yang butuh di zaman yang ada. Ini tumbuh di zaman keadilan. Sampai seperti itu. Dengan keadilan sampai semua merasakan kebaikannya. Maka disebutkan bahwa kebaikan memimpin kebaikan bagi negeri dan manusia. Kejelekan memimpin kejelekan negeri dan manusia. Makanya tentunya kita ingin pemimpin yang baik. Ya. Karena kebaikannya tidak hanya pada dia sendiri. Karena itulah diantara tokohnya aku adalah wajibnya mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya, ini juga tokohnya aku ikut kesepakatan dari ulama Islam. Wajibnya mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya. Dan ini adalah tanda kepada kebaikan rakyat. Sebaik-baik pemimpin yang doakan oleh rakyatnya. Ya. Sejelek-jelek pemimpin yang dilaknat atau disegerakan oleh rakyatnya. Ya. Tinggal kita pilih yang mana? Pilih pemimpin yang baik atau yang jelek? Kalau pemimpin baik, gimana caranya? Kita doakan mereka dalam kebaikan. Ini insya Allah tidak membutuhkan biaya. Ya. Termasuk upaya yang sangat efektif dan efisien. Untuk pemimpin apa? Mendoakan. Mendoakan di waktu waktu mustajab dan ikhlas. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Yang merasakan bukan kita sendiri. Bukan hanya pemimpin itu juga. Bahkan seluruh kampus ini bisa merasakan kebaikannya. Dan kaidah dan syariat, ya. Setiap amalan yang lebih manfaat itu lebih besar pahalanya. Makanya amal yang mutaati, amalan yang manfaatnya itu melebihi diri sendiri, lebih afdal dibanding amalan yang hanya pada diri sendiri. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa berjihad membela kebenaran lebih afdal daripada puasa sunnah dan sholat yang sunnah. Kenapa? Karena puasa sunnah dan sunnah ini manfaat bagi diri sendiri. Tapi kalau membela kebenaran, ini manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Makanya kita sampaikan bahwa di antara perkara yang penting sekali, kewajiban kita semua yang kembali manfaatnya kepada kita, bahkan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh negeri, adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini penting sekali. Dan ini usaha sangat efektif dan efisien. Tidak membutuhkan biaya. Ya. Daripada ramai-ramai yang akan membawa pada kerusakan bahkan membutuhkan banyak biaya. Ya. Seperti datang amaran ke Jakarta misalnya. Berapa biaya dihabiskan? Satu orang berapa? Kalau jumlahnya sampai ribuan berapa? Ya. Sudah mungkin bahkan biaya mungkin juga membawa pada masyarakat. Banyak masyarakat yang berkibulkan. Yang pertama jelas masyarakat akhirat melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemimpin ini yang wajib adalah dimuliakan dan dijaga kehormatannya. Itu dalam Islam seperti itu. Ya. Tidak ada pernah ceritanya di dalam Islam pemimpin itu boleh di ghibah, apa ghibah? Dirasani di depan umum. Jadi ceritanya. Bahkan Rasulullah mewajibkan mentaati pemimpin. Bahkan beliau mengancam siapa menghina pemimpin akan dimakan lama. Ya. Beliau mengatakan mana sultan Alhamdulillah. Orang yang menghina penguasa akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nasir Rasulullah. Ini bukan dari pelat besar diri. Ayat yang sampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita lihat bahwa orang menghinakan pemimpin, Allah hinakan dia cepat atau lambat, tidak mendapat kebaikan sama sekali. Ya. Ini merupakan perkara yang penting sekali dan efisien agar kita mendapatkan kebaikan dari para pemimpin. Upaya syar'i. Ya. Upaya yang syar'i, upaya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita lihat di sini dalam poin yang kedua, ya. Ini merupakan poin yang merupakan kesepakatan dari para ulama. Berkata Imam As-Sabuni yang berwafat tahun 449 Hijriah. Berarti abad kelima Hijriah. Ya. Bila mengatakan biar ashabul hadis al-jum'ah wal aidin ughayrahna min as-salawat khalfatul imamin farahana fajiran. Ya. Ahli hadis itu ahli sunnah, maksudnya mereka memandang wajibnya sholat Jum'at kemudian dua hari raya dan setelah keduanya di belakang setiap imam, setiap pemimpin, entah pemimpin itu baik atau jelek, tidak boleh mengisi dalam masalah sholat Jum'at, dalam masalah puasa, di dalam masalah ibadah, wajib di belakang pemimpin. Disebutkan Aidin, hari raya. Hari raya wajib juga di belakang pemimpin, tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyimpang. Ketika pemimpin mengatakan sekarang sudah Aid, wajib itu dalam matang besok atau kemarin misalnya. Ini diantara kebanyakan kesepakatan dari ahli sunnah. Ini bukan masalah baru, masalah yang sudah apa? Sejak zaman dulu. Belum tahu berapa hidupnya? Tahun 449. Berarti abad berapa? Abad kelima. Abad kelima itu sudah ada kesepakatan. Bahkan sebelumnya kita lihat tentunya sejak zaman para sahabat bahwa dalam masalah Id, masalah sholat ini wajib mengikuti siapa? Pemimpin. Ya. Kalau ada yang menyimpang, ini berarti menyimpang dari kesepakatan kaum muslimin. Kalau menyimpang dari ijma berarti gimana? Menyimpang dari kesepakatan kaum muslimin berarti gimana? Hah? Benar enggak benar? Hah? Sesat jelas. Karena Rasulullah berkata, "La tastami'u nanti ala dolala." Umatku tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Berarti yang tidak mengikuti kesepakatan umat berarti gimana? Sesat. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti dalam masalah ini berarti dia telah sesat. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Layarona jihad kafara ma'ahu. Mereka memandang wajibnya berjihad melawan orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Di masalah jihad ini bukan wewenang persut. Wewenang siapa? Wewenang ulama. Kalau ulama memerintahkan jihad wajib berangkat. Tidak ada alasan untuk tidak ikut. Kalau marah juga tidak boleh dilanggar larangannya. Ya. Karena ini adalah wewenang dari mereka. Kecuali jihad dakwah, kalau jihad dakwah lain lagi. Kalau membela diri, negeri kamu sudah diserang orang kafir, misalnya jelas kalau itu tanpa komando sudah wajib untuk membela negeri kamu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau jihad tolak, geluruk istilahnya, menyerang negeri kafir, ini wajib dengan komando dari pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh berangkat masing-masing atau yang penting diberi level dia, ya. Padahal asalnya adalah besar. Ya. Karena jihad ini membawa maslahat, membawa kebaikan muslimin, meninggikan kalimat Allah, bukan justru membawa korban dari kaum muslimin. Seperti yang sekarang banyak diimbar-imbarkan nama-nama jihad. Jihad ternyata malah bunuh kaum muslimin, membuat kacauan, membuat teror. Ini bukan jihad, tapi besar merusak keamanan kaum muslimin. Yang seperti itu hukumnya hukum orang yang merusak keamanan. Apa hukumnya seperti itu? Saya tahu. Orang yang mengatakan kaum muslimin buat kenyataan pada mereka, gimana hukum dalam Islam? Dalam surah Al-Maidah, innal ladzina yuharibuna Allah rasulahu wa yas'auna fi ardi fasada apa? An yuqatalu aw yusallabu wa tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw lahum. Oh, yang pernah orang tuanya membuat kerusakan untuk bumi, membuat kejahatan, hukumnya gimana? Mereka dibunuh. Ya, adusa yang ada terang dihukum hukumannya berat. Ya, jadi mereka ini halakan darahnya karena mereka merusak keamanan. Di masa yang Islam sudah ada hukumnya. Dibuka masalah yang baru juga sudah dibahas oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian wajah mujawaratun fajarah. Meskipun mereka adalah orang-orang yang jelek, orang yang fajir, tetap wajib taati dalam perkara yang makruf. Kalau masalah kejelekan tidak boleh diikuti. Tapi kalau dia merintah buat ketaatan, merintah untuk sholat, ya untuk berjihad wajib diikuti, wajib taati. Wajah mujawaratun lahum min islah wa tawfiq wa salah. Dalam hadis hadis sunnah memandang wajibnya mendoakan kebaikan pada mereka agar Allah memperbaiki mereka, agar Allah memberikan petunjuk pada mereka, agar Allah membawa kebaikan pada mereka sehingga membawa kebaikan pada yang lain. Wa qadil 'adl fi ra'yih, agar mereka adil di dalam mengurus rakyatnya. Ini yang mungkin tidak dilupakan. Ya. Ada kecurangan, ada yang tidak baik, bukan mendoakan malah gimana biasanya? Hah? Biasanya gimana? Teriak-teriak. Ya. Entah di jalan atau di media. Ya. Semua isinya teriak-teriak. Ya. Entah dengan tanpa apa saja kan? Ya. Malah berbuat kejelekan, tidak semakin firman semakin jelek. Ya, bahkan ini buat kejelekan sudah nanti buat maslahat, yang bukan darah bagi dirinya juga bagi seluruh kaum muslimin. Ya, jadi kalau pemimpin tidak adil, di sini ada solusinya. Didoakan, bukan justru dicaci maki. Ya. Jadi kita bukan berarti menjilat pada mereka, bukan. Ini hukum Allah. Kita jelaskan hukum Allah pada kaum muslimin. Ini hukum Allah. Kita wajib melakukan hak walau kana murran. Baik melakukan benar walaupun itu adalah pahit. Ya, mungkin nyata ini orang yang penakut. Orangnya adalah pengecut. Bukan seperti mereka, bukan seperti fulan, dia itu pemberani. Ya. Berani ngomong di hadapan mereka. Dia bukan pemberani. Itu adalah orang yang lancang pada hukum Allah dan Rasulnya. Kita menjaga hukum secara syar'i. Ya. Insya Allah tidak ada apa-apa kecuali adalah menjaga hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan masalah akhirat masalahnya. Bagaimana kita wajib mentaati Allah dan Rasul. Kalau kita melanggar, berarti melanggar hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga ada pertanyaan hukum dari seorang ulama yang masyhur, yaitu Hudayr bin Riyad, yang beliau berkata, "Law kana li da'wati mustajabatun ma ta'aduna illa bisulthan." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya tidak akan aku berikan doa itu kecuali pada siapa? Penguasa. Ya. Jadi kalau punya doa yang mustajab, kalau kita gimana biasanya? Kalau diberi kamu cepat doa mustajab, mau apa kamu sekarang? Wah, untuk apa? Untuk kebaikan diri sendiri biasanya. Tapi beliau tidak. Kalau saya diberi doa yang mustajab, akan aku berikan pada penguasa, pada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, beliau menjelaskan, "Idza ja'a fi nafsi lam ta'duni wa idza ja'a fi sultan salah fa salah fi salam al-ibad wal bilad." Kalau aku jadikan doa mustajab itu bagi diriku sendiri, tidak akan mampu jadi kemanfaatnya. Hanya akan merasakan manfaatnya. Tapi kalau menjadikan doa yang mustajabnya pemimpin, dia akan baik. Dengan dia baik, akan baiklah manusia dan negeri. Dan ini realita yang kita tidak bisa memungkiri, ya. Bahwa kebaikan pemimpin ini sangat berpengaruh pada kebaikan negeri. Kalau pemimpin jahat, rusak juga, rusak juga manusia. Ketika pemimpin adil, semua merasakan maslahatnya, merasakan kebaikannya. Dan ini tentunya kita juga wajib untuk berusaha dalam masalah yang lain. Kita berusaha sungguh-sungguh. Ya, tentunya dalam masalah harus lebih. Karena ini masalahnya bukan masalah personal, hubungan dengan seluruh kaum muslimin. Ketika dia baik, baiklah seluruh kaum muslimin. Seolah kita tahu persis, ya, bagaimana kondisi negeri-negeri yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, seperti di Suria. Seolah kita mendengar beritanya, ya, bagaimana kondisi kaum muslimin di Suria, disembelih, ya, dihancurkan di mereka, ya, sampai kemudian banyak yang pergi menyeberang ke negara-negara kafir untuk apa? Mengungsi, ya, mengungsi naik perahu, kemudian gimana? Perahunya tenggelam di lautan Eropa ya, belum sampai di tepi yang dekat itu. Banyak musibah-musibah yang memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya kita mendoakan pada pemimpin. Karena kalau pemimpin ini baik, maka akan baiklah seluruh rakyat dan negara. Nah, di sini disebutkan, maka sepantasnya bagi kaum muslimin yang ingin menegakkan kewajiban nasihat dan menempuh jalan salaf, sepantasnya mereka memohonkan kepada ulama dalam sebagian doa-doa kebaikan mereka. Maka doa kebaikan ulama ini adalah sunnah. Sunnah yang datang dari para pendahulu agama ini. Nah, dan sebaliknya, kalau mereka yang melakukan ini, tentu mereka akan rugi. Bahkan kalau sampai kebalikannya, sampai mencaci, menjelekkan, ya, riba atau amr, disebutkan oleh Ishaq As-Sabi'i, nasabaqahum amirahum illa qulin khairah. Tidaklah satu kaum mencaci pemimpin mereka kecuali diharapkan mereka dari kebaikannya. Jadi ini realita, ya. Ketika tidak diharapkan kebaikan, maka juga mereka tidak mendapatkan kebaikannya. Ini kiat yang kedua. Setelah kita berikan nasihat, dan nasihat ini tentunya di antara adalah mendoakan. Kemudian di antara kiat yang lain, ya, agar kita mendapatkan kebaikan dari para pemimpin kita adalah memberikan nasihat kebaikan. Ya. Pertama adalah tadi apa? Mentaati, kemudian mendoakan, ketika adalah menyampaikan nasihat kebaikan. Jadi bukan berarti kita haram hukumnya memberikan nasihat, boleh. Tapi dengan cara yang syar'i. Gimana caranya? Gimana? Dengan empat mata. Ya, baina dua. Dengan empat mata. Bukan di hadapan umum. Ya, bukan di mimbar-mimbar. Mimbar Jumat atau mimbar di jalan misalnya, tidak boleh. Ini bukan nasihat. Ya. Apalagi pemimpin yang punya kekuasaan, punya jabatan, kedudukan, kita sendiri aja merasa seperti itu. Kalau untuk dinasihat di depan masjid seperti ini, sulit menerima. Ya. Jenazah dia langsung di hadapan orang banyak, tentunya apa? Akan membela diri. Ya, meskipun tahu salah. Ya, tapi memang tidak pada tempatnya. Nasihat itu dalam keadaan rahasia. Kalau di depan umum namanya bukan nasihat, apa namanya? Fadhihah. Namanya adalah membeberkan aib di hadapan umum. Ya, ini bukan nasihat. Jadi makanya kalau ada larangan untuk menyebut kejelekan pada pemimpin, ya, atau kepala negara atau semacamnya, ini sesuai dengan syariat. Ya, jadi bukan untuk semata-mata kepentingan diri atau kepentingan akhirat. Karena kita wajib menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Jadi ini termasuk ibadah. Menasihati pemimpin ternyata apa? Ibadah. Benar apa enggak? Ibadah atau bukan? Apa arti ibadah itu? Definisinya apa? Ismun jahil likulli ma yuhibbullahu wirta. Min al-aqwal wal fa'al ibadatina wa zahira. Definisi ibadah adalah kalimat menyuruh kepada semua yang Allah mencintai dan meridhai, entah berupa ucapan atau perkataan, baik nampak atau tidak nampak. Jadi termasuk jelas, yakin termasuk ibadah. Allah mencintai hal ini, Allah meridhai orang yang memberikan nasihat. Karena itulah wajib nasihat ini dilakukan dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Seperti sholat, tidak boleh sholat dengan cara sendiri, wajib untuk petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang bukan dibaca ini juga wajib untuk petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana petunjuk Rasulullah? Kita lihat di sini. Beliau bersabda, "Ma'arada Adhan Sah li Sultanin bi Amri." Orang yang ingin menasihati seorang penguasa dalam suatu perkara, fala yubtilahu alaniya. Ya, ini perlu diberi keterangan, diberi tanda. Fala yubtilahu alaniya. Apa maksudnya? Jangan dinampakkan secara terang-terangan. Di Rasulullah menasihati kita, orang yang ingin menasihati seorang pemimpin, penguasa, jangan dinampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'ud biyadi, tapi peganglah tangannya. Bayang rubi kemudian menyepi dengannya, empat mata. Fa'in qabila minhu fada. Kalau dia bisa menerima, berarti itu bagus. Jadi sudah terlaksana apa yang dikehendaki sekaligus melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak gimana? Kana qad adalla bi alaina. Kalau dia nasihatnya cara yang baik, yang cara yang syar'i, tapi masih belum bisa menerima, dia sudah melaksanakan kewajiban memberikan nasihat. Sudah gugur kewajibannya. Adapun dia menerima atau menerima itu adalah bukan tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Masa'ah Hidayah ini tangan Allah, bukan tangan dari kita. Kewajiban yang menyampaikan kepada dia apa yang selayaknya dilakukan, dan ini dengan cara yang syar'i. Kita lihat di sini hadisnya dalam riwayat Ahmad dari Abi Asim dan disebut oleh Syekh Al-Albani dalam Tafriz As-Sunnah wa Darul Jannah. Ini hadis yang sahih. Ini penting, ini untuk di kita apa? Saya sampaikan juga kepada saudara kita, ini bukan omongan saya sendiri, bukan ucapan ulama, tapi siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang ngajak untuk turun ke jalan, saya mau. Ya. Kenapa? Memang saya dilarang Rasulullah. Jalannya Rasulullah. Jadi bukan yang larang manusia, tapi Rasulullah yang larang. Ya. Karena itu tidak akan kebaikan, tidak masuk. Bahkan termasuk apa namanya? Fitnah. Ya. Dalam fitnah yang syar'i di mana kita menyikapi fitnah? Yang wajib adalah menjauh sejauh-jauhnya. Karena fitnah sekarang sangat banyak sekali dan sangat dahsyat. Semakin akhir zaman, semakin fitnah semakin apa? Mengerikan. Rasulullah mengatakan, "Wajib adalah fitnah." Baca tulis fitnah diurut ubah dua mata. Akan datang fitnah yang akan yang kedua mengkecilkan yang sebelumnya. Ya, belum mengatakan bahwasanya fitnah farah yang memberikannya. Ini fitnah inilah kebinasaan. Ya, mungkin kalau kita berasa kita ada fitnah langsung mati. Nyata setelah itu fitnah berlalu datang fitnah yang kedua. Yang kedua gimana? Lebih besar dari yang pertama. Ya, ternyata kemarin itu ingat, ternyata ini lebih besar. Wah, ini yang barunya membinasakan. Yang ketiga lebih besar dari yang kedua. Terus, sampai hari kiamat. Fitnah semakin besar. Gimana nasi Rasulullah dalam mengatakan fitnah? Ya. Sata'atul fitnah Allah Ibu'ya khairul. Al-Qa'idun fiyah baru al-Qa'id. Akan datang fitnah orang yang duduk lebih daripada orang yang berdiri. Wal-Qa'id khairun minal masyi. Orang yang berdiri lebih daripada orang yang berjalan. Wal-Masyi khairun minal sa'i. Orang yang berjalan lebih daripada orang yang berlari. Jemaah di sana Rasulullah punya stasiun apa kau tanya? Orang yang apa? Menampakkan diri kita langsung sambar. Bukan jalan, mas kelihatan nampak langsung di sambar. Bahaya sekali fitnah itu. Makanya kita tidak boleh merasa sangat percaya diri. Wah, saya kan sudah belajar, saya sudah ngaji lama, ya, tidak apa-apa, saya akan aman. Berani, menghadapi. Ya, berapa banyak orang seperti itu artinya gimana? Larut dalam fitnah. Ya. Saya akan memperbaiki mereka. Saya masuk, bukan begitu mereka, saya akan memperbaiki mereka. Jadinya gimana? Kenyataannya hilang. Ya. Hilang telan oleh kerusakan. Yang sampai-sampai ketika datang fitnah yang besar ini, sampai orang berilmu, orang baik juga terseret. Dan ini banyak kasus seperti itu. Di negeri-negeri, di negara-negara kami sini, ya kalau sudah fitnah berkobar, sampai orang yang berakal ini sudah hilang akalnya. Ya. Makanya kita berusaha menjauh dari fitnah. Maksud fitnah yang besar ini adalah fitnah pelanggaran pada syariat. Termasuk saya dalam masa menyikapi pemimpin. Ini fitnah yang besar. Yang menimpa mungkin mayoritasnya. Bukan hanya sedikit, bahkan apa? Mayoritas dari saudara kita. Rata-rata mereka membolehkan hal itu. Maka itu hal yang boleh. Ya, karena sudah apa teracunnya dengan pemikiran-pemikiran politik orang kafir. Padahal politik orang kafir boleh apa? Bahkan wajib hukumnya. Ya. Kalau ada pemerintahan itu wajib ada apa namanya? Apa namanya? Oposisi. Ya. Sebagai penyeimbang. Ya. Ini dalam Islam tidak ada. Dalam Islam semua adalah bersinergi. Semua tak saling membantu. Bukan saling menjatuhkan. Ya. Dalam Islam ta'awun al-birr wa taqwa. Kerjasamalah dalam apa? kebajikan dan takwalah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh sama-sama dalam kerusakan. Ya. Kalau dia dalam sesama kerusakan, wajib kita menjauh. Ya. Dan hari-hari ini insyaallah sudah banyak yang melek. Sudah banyak yang sadar. Walaupun mungkin masih banyak terbawa, sekarang orang sudah bosan seperti itu. Ya, kalau sudah ada orang turun, mah ini pulang kerjaan. Ya, buat urusan semua ruwet. Ya. Mau jalan kemana sulit. Orang mau ke rumah sakit harus putar-putar. Ya. Ada orang timur sadar. Ya. Bahkan lebih parah lagi, mereka didoakan oleh orang-orang yang dirugikan. Saya dengar langsung dari telinga saya. Pernah di Jakarta, di Timur Pura itu, kita kejebak di tol, sedang panas. Ya. Sudah bisa jalan ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang, tidak bisa. Gimana? Sudah macet. Apa mereka caranya? Tidur di jalan keluar tol itu. Tidur. Akhirnya apa? Tidak bisa keluar, sudah. Sampai puluhan kilo macet. Rata-rata semua gimana bagaimana para penumpang waktu itu yang mengendara ini terlambat ini padahal buat susah saja ini. Kalau satu orang berdoakan dikabulkan gimana? Kalau yang semua yang terugian dikabulkan gimana? Tidak berkaitan sama sekali. Bahkan berdoa pada kejelekan. Ya, jadi pada itu mending di rumah mendoakan efektif dan efisien. Tidak berusakan, bahkan kebaikan, bahkan kita memperkecil, meningkatkan fitnah yang telah membesar pada hari ini. Kita adalah kaum muslimin, pengikut Nabi, bukan pengikut mereka. Ya. Kita Nabi kita satu misalnya. Nabinya berapa? Nabi orang Islam cuma berapa? Satu ya. Ini jangan orang jawab yang Nabi sendiri kan ya. Ini gejalanya seperti itu ya sekarang. Ada yang ada Islam Nusantara ditanya siapa nabinya, ya? Artinya Pak Ijo, ya. Ya. Kalau orang Islam nabi cuma satu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia orang apa? Orang apa? Ya. Al-Quran yang bahasa apa? Bahasa Arab juga hadis yang bahasa Arab. Jadi itu kalau ada orang yang mencela Arab, berarti gimana hukumnya? Kafir, ya, tidak aku lagi, karena dia mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Al-Quran, mencela hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kenalannya, tidak usah kita ikut ikutan dengan orang-orang yang hilang akalnya. Tapi kalau orang masih beragam, Insya Allah tidak akan seperti itu. Ya. Tapi mereka dulu mungkin pakai nama-nama yang dari nama. Nama-nama yang kurang masyarakat, ya, atau kurang membumi, tidak terima. Bukan liberal, ya, Islam liberal, bukan bahin dari barat, ya. Sudah sekarang ganti apa? Islam Nusantara. Ya. Ternyata Nusantara ini hanya Jawa saja. Ya. Nanti orang Sumatera protes, ya. Orang Kalimantan juga protes. Orang Papua ya protes nanti kalau cuma bisa jawab. Dimulai dengan baca Al-Quran dengan apa? Langgam Jawa. Nanti ada Nabi sendiri dan ini bukan hanya dulu. Itu masih ingat kan dulu ada kitab Dharma Gandul dengan apa? Satu lucu. Itu kitab apa namanya? Kitab siapa itu? Kitab Jawa atau kepercayaan. Ya. Jangan pernah seperti itu. Kalau dulu namanya Islam kejawen, sekarang namanya apa? Islam Nusantara. Betul. Ada yang mau ikut itu terlalu ya. Mau jelas sesatnya. Jelas tentang apa? Kebatilannya. Mereka tidak sholat. Sholatnya bagaimana mereka? Iling. Cuma iling. Ya, dulu ada mimbar mereka itu iling-iling terus pokoknya. Ya. Dan itu persis dengan orang sufi juga. Akimi sholata li zikri. Jadi intinya menghidupkan kesesatan-kesesatan dengan bungkus yang baru. Jadi barang busuk dia apa? Dikemas dengan kemasan yang mengkilap. Kalau dibuka, tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kebusukan semuanya dikemas dengan hal yang seakan-akan menarik. Nah, makanya kita wajib untuk kembali pada Islam yang sahih, Islam yang benar. Islam datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau, sudah ganti nabi saja. Jangan ikut Rasulullah, ganti nabi yang lain. Ya. Karena dalam mengikuti Islam wajib mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan dalam masalah ini tentang hikmah. Kenapa kita menasihati para pemimpin dengan sembunyi-sembunyi? Ya, yang pertama tidak disebutkan tentunya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita untuk mentaatinya. Dan perintah Rasul adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mayuti Rasulah apa atau Allah." Orang yang taat pada Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menasihati pemimpin dengan cara yang syar'i, dengan cara empat mata, dengan cara rahasia, bukan di media sosial. Saya enggak di jalan, saya cuma nulis saja kok. Tapi tulisannya sampai seluruh dunia di medsos, sama saja ada bedanya. Ya. Entah di Facebook atau Twitter atau yang lain, WA atau sebagainya sama. Itu sama dengan di jalan ada bedanya karena akan didengar oleh seluruh manusia. Jadi ada bedanya. Jadi kita katakan di sini maksud larang terang-terang juga maksud di media sosial tidak boleh. Hikmahnya selain dan ini kita sebutkan kepada Allah Rasulnya, pertama adalah menghindarkan dari sebab-sebab khuruj, khurujnya pemberontakan dan pertumpahan darah. Jadi Syaikh bin Salamah bin Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang mulia, kekasih Rasulullah SAW, sayang Rasulullah SAW, anak dari orang yang dikasih Rasulullah itu Zaid bin Harithah, ditanya oleh seorang ketika zaman Khalifah Utsman, Utsman bin Affan, Rasulullah itu dari Ulama Rasyidin, tidakkah anda menemui Utsman dan menasihatinya? Ini kondisinya seperti ini, kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Belum jawab. Atarna amilau kalimu illa usmiakum. Apakah kalian menanggap jika aku berbicara dengannya harus aku mendengarkan pada kalian? Ya. Kalau saya saja apa harus saya tampakkan pada kalian? Maksudnya apa? Belum menasihati dengan cara yang syari, tidak ada tampakan di depan umum supaya dikatakan sebagai apa? Pahlawan antara dia dengan Nabi Nabi terhadap Allah yang Allah tahu masalah keikhlasan. Wallahi laqad kallamtu, demi Allah aku sudah bicara kepadanya, bima baina wa baina antara dunia empat tuna akhtah ya amran lau kebu anakku nawal manfaatnya, tanpa membuka suatu perkara yang aku tidak suka, yaitu yang pertama membukanya. Maksudnya apa? Menasihati dengan cara yang melanggar syariat. Usamah bin Zaid ini masyhur, sahabat yang masyhur dengan keutamaannya. Ya, ya beliau merupakan panglima yang termuda. Ya, ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Mekah, pasukan telah dari Mutah. Setelah dari Mutah ada peperangan lagi, beliau mengutus Usamah sebagai panglima. Itu usia masih 18 tahun. Sebagai panglima. Yang dipimpin oleh beliau siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada para besar sahabat yang dipimpin oleh siapa? Usamah bin Zaid. Perjuangan keutamaan beliau. Ya. Beliau sangat-sangat terkesan dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa yang tidak pernah beliau lupakan, yaitu ketika dalam satu perang melawan seorang kafir, sudah berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, sampai kemudian Usamah bin Zaid bisa mendesak orang kafir ini. Kemudian dianggap pedang tidak dibunuh. Orang kafir ini langsung mengucapkan gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, pedang mau dipasu lihat dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sama mengira ini orang yang murah pula saja. Ini mau mati saja yang mengucapkan ini. Paling biar tidak saya bunuh. Tepat sekali ya. Akhirnya dia meninggal. Langsung berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung marah besar. Tidak pernah marah yang semarah. Padahal usamanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal oleh semua sahabat. Paling saya pada Usamah. Tapi ketika dia dalam skala, beliau tidak akan marah besar. Ataku man yaqulu la ilaha illallah, apakah bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang peringatan dan juga ucapan Rasulullah ini diulang terus sampai Usamah sangat-sangat menyesal. Ya. Rasulullah bagaimana kamu nanti di hadapan Allah ketika dia berargumen dengan la ilaha illallah? Ya. Dengan nasihat inilah Usamah bin Zaid, beliau mengambil pelajaran yang sangat berharga. Setelah itu beliau tidak pernah mengangkat pedang pada seorang muslim sama sekali. Sampai ketika terjadi peperangan fitnah di antara kaum muslimin, tidak ikut sama sekali. Cukup mendapat pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah pendidikan Nabi SAW yang akan menjadikan seorang itu betul-betul berhati-hati terhadap nyawa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, berbeda dengan pendidikan orang-orang khawarij. Mudah sekali mereka menumpah darah orang yang mengucapkan syahadat. Dengan alasan apa? Apa alasannya? Jihad. Ya. Dan mereka memang dasarnya mengatakan selain melawan mereka kafir, halal, darah dan harta. Ini takfir dulu. Takfir maksudnya setelah itu apa? Takfir. Ya. Awalnya mengkafirkan, setelah itu gimana? Membunuh mereka. Inilah waris dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak berubah. Ya. Tapi khawarij jangan dikira sudah punah. Terus hidup sesuai dengan nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti dari rumah Rasulullah mengabarkan kewarna akan terus ada. Ya, Rasulullah mengatakan ketika muncul di potong, muncul dengan kebaikan terus muncul. Ya, dan ini sebutan sampai beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah pemikiran yang nyimpang ini bukan hanya di dalam kitab-kitab, bahkan ada beneran. Ya. Jadi kalau ada sekarang yang melarang kita bicara kelompok-kelompok menyimpang dengan mengatakan sudah tidak ada semua, ini jelas kesalahan yang nyata. Banyak penyimpangan dan kita wajib mengingat tentang muslimin dari penyimpangan tersebut. Alhamdulillah sekarang ya, meskipun jelas musibah tapi banyak hikmahnya juga. Sekarang sudah banyak muslimin sadar kepada bahaya dari pemikiran yang menyimpang dalam agama. Ini sudah merupakan awal yang bagus. Tinggal bagaimana kita mengarahkan kaum muslimin kepada jalan yang benar. Ya. Kalau diarahkan pada Islam benar atau Islam apa namanya yang disebut banyak di media itu, Islam moderat atau apa namanya, yang tidak jika apa apa, ternyata di sini Islam liberal, Islam moderat mana ya yang ditanya? Ya, cuma masuk dari keluar dari mulut dari apa masuk ke mulut dua ya, ada bedanya ini. Ya. Dari kebitaan satu kebitaan yang berikutnya. Ya. Kalau kau itu sesat, menyimpang, wajib dibawa jalan yang benar. Islam mengurus yang diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Allah berfirman kepada Allah Taala, "Lahailah rahmatan lil alamin." Tidak mungkin sebagai rahmat adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan rahmat adalah kasih sayang. Islam agama saya, bukan agama yang kejam, bukan agama yang menyebar ketakutan, bukan agama yang menyebar. Inilah Islam. Salah kalau Islam digantikan dengan kejahatan dan terasa dan yang sebagainya. Ya. Jadi ini tidak boleh kita menisbahkan pada Islam yang bukan darinya. Jadi kalau ada orang yang keliru, kita luruskan. Islam tidak seperti itu. Islam ini agama yang benar, agama yang sayang, bukan agama yang kejam. Tidak seperti ISIS. Ya. Ada orang lewat, kita tanya. Orang kafir. Kamu tidak Islam tidak? Kita masuk penggalannya. Ini bukan Islam seperti itu. Ya. Rasulullah saja ketika ada orang kafir, diperangi, sudah kurang seberapa dampak, tidak langsung dibunuh. Masih bagaimana? Diajak pada Islam. Kalau tidak mau bagaimana? Apa diperangi? Tidak. Disuruh membayar jizyah. Mereka tetap dalam agama boleh apa-apa. Syaratnya apa? Mereka harus peti tunduk pada pemerintah kaum muslimin. Dalam kondisi perang ya. Kondisi perang sudah berada pada dua pasukan, tidak boleh langsung bunuh. Apalagi kondisi sekarang, kondisi apa? Kondisi damai, tapi tidak boleh lagi. Gimana dalam Islam itu, jihad ini ada aturannya. Bukan ngawur. Ya. Bukan merusak. Tidak ada jihad, kemudian setiap lewat ngambil makanan di kanan dan kiri. Merusak toko. Ya. Itu bukan jihad, jelas. Ya. Itu penjahat. Bukan jihad yang apa? Penjahat. Ya. Dan memang biasanya orang seperti itu memang ditugai orang-orang yang punya niat-niat yang buruk. Ya. Mungkin dari barisan itu mesti ada para penyelundup. Ya kita kesudah, berarti mereka niatnya baik. Tapi ternyata juga para banyak orang yang memanfaatkan mereka. Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau yang bahkan Rasulullah saja ketika pasukan berjalan ala Islam. Ya. Tidak boleh bergerak ria. Tidak boleh merusak. Tidak boleh membunuh beberapa orang. Tidak boleh membunuh pendeta yang di gereja. Tidak boleh membunuh pendeta dan anak-anak. Ini kondisi berat. Di gereja tidak ada suci juga. Bukan melakukan. Sampai perang pun Rasul melarang membunuh pendeta yang ada gereja. Ada. Jadi dia ada hadis dari Muslim dan kitab-kitab yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal dengan tanpa ilmu gimana akibatnya? Yusuf aksar rumah Yusuf merusak ilmu daripada yang dia perbaiki. Ini kenapa? Nah, kemudian di antara hikmah kenapa Ibnu Nasir yang sembunyi-sembunyi akan menepis mabrur kepada kaum muslimin. Ya. Banyak kasus ketika memimpin dinasihat dengan cara yang terbuka, bukan mengimu turun di jalan, akhirnya gimana? Ngamuk. Ya, kalau anak kecil ngamuk, cuma rusak yang di depannya aja, mainannya dibanting mungkin di depan. Kalau penguasa kamu gimana? Punya pasukan, ya. Punya tentara, punya senjata yang berat. Sampai di Suriah itu satu kampung di bumi hanguskan, di rata dengan tanah kampung di Suriah oleh rezim atau pemimpin mereka, karena mereka terang-terangan ya seperti yang dia dasar kalau menteri kafir itu demo pemimpinnya. Nah, kemudian juga diantara hikmahnya kenapa kita berhenti sembunyi-sembunyi adalah agarnya ikhlas di dalam ibadah tersebut. Ya. Ikhlas, karena kalau terang-terangan ini kemudian dia akan besar. Awalnya mungkin ikhlas, tapi kalau dilihat orang banyak, akhirnya muncul penyakit dia. Kemudian juga akan menjadikan nasihat dia sulit untuk menerima. Jadi realita, kita sendiri seperti itu. Ya, kalau ingin dinasihati tentunya pengen tidak di hadapan manusia. Depan orang banyak dinasihati mesti marah. Ya. Tidak mau ditampakkan di hadapan manusia. Kemudian yang berikutnya menjaga kewibawaan pemimpin. Karena kalau menjaga kewibawaan pemimpin ini akan jatuhlah kewibawaannya sekaligus tidak akan ditaati oleh rakyat. Ya. Kalau yang sudah tidak taat, bagaimana jadinya? Ya. Rusak semuanya. Kalau pemimpin tidak taati, akan membawa kerusakan yang besar. Tidak ada manfaat yang dijadikan sebagai pemimpin. Bahkan di sini bukan tentang akibat yang sangat berbahaya. Rasulullah bersabda, "Manhana sultan Allah bi'ar kahanullah." Siapa menghinakan pemimpin Allah ke muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ya, ini sebagai kaidah yang wajib kita amalkan. Kalau menghina pemimpin, maka dia telah menghinakan dirinya. Dan ini realita yang kita lihat. Para motor, para penggerak, orang yang pemimpin, kita tahu persis bagaimana yang dia lakukan. Tidak bermanfaat sama sekali. Tidak memperbaiki dunia, tidak memperbaiki juga agamanya. Nah, inilah kisah di antara kita sampaikan di dalam masalah ini, dan ini adalah ringkas pembahasan yang ringkas. Tentunya masih saya membahas yang lain yang bisa dilihat dalam kitab para ulama tentang kiat-kiat agar kita mendapat pemimpin yang baik. Ya. Jadi bukan dengan cara yang merusak, tapi dengan cara yang memang bukan dengan cara yang melanggar saya, tapi dengan cara yang syar'i sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kita baca di sini ada beberapa pertanyaan yang sampai pada hari ini. Dan saya ajarkan untuk soal yang berhubungan dengan materi, sangat banyak melibat supaya kita bisa lebih fokus dengan materi kita. Ya, banyak orang membuat baju dan lagu logo ini, logo ya. 2019 ganti presiden. Ya, bagaimana pendapat Ustaz dengan fenomena tersebut? Ya, ya ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya sudah Allah tidak suka dengan pemimpin sekarang. Kalau tidak suka ya dengan cara syar'i, bukan dengan cara seperti ini. Ini termasuk pelanggaran. Ya. Kalau kita yang jadi pemimpin gimana? Gitu kan? Marah atau senang? Hah? Senang atau gak senang? Atau nanti anaknya ngomong, ini bapak ini sudah gak becus, kita ganti bapak saja. Ya, gimana perasaan kita? Ini gak, tidak membangun sama sekali. Ini kita tanyakan tadi sebagai kiat-kiat syar'i. Ya. Ya kita doakan kebaikan. Ya, kalaupun ada kesalahan, sampaikan langsung. Kita tidak dilarang untuk menasihat, boleh menasihati, tapi dengan cara yang benar. Bisa langsung, karena ada akunnya kan, untuk presiden ada di Twitter atau di Facebook atau apa, atau lewat telepon atau lewat surat, ya, dan sebagainya. Banyak sekarang medianya banyak. Jadi bukan hal yang sulit. Atau lewat orang yang dekat dengan beliau, insyaallah bisa sampaikan daripada melakukan hal yang melanggar syariat. Nah, tentang masalah pemilihan, ya, ini kita insyaallah sudah paham tentang masalah hukumnya, ya, bahwa ini jelas bukan dari Islam, tapi kalau sudah jadi ya kita wajib mentaati. Karena kita wajib mentaati pemimpin, bagaimanapun caranya dia menjadi pemimpin. Walaupun kita, walaupun dengan cara yang tidak syar'i, kalau terjadi waktu kita mentaati adalah manhaj dari para sahabat atau para tabi'in. Kita tidak benarkan caranya, tapi kalau terjadi kita wajib untuk mentaati. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan negara kita pun itu wajib tak. Kalau dia sudah memang jadi pemimpin. Meskipun kita tidak membenarkan kudeta, salah kudeta. Tapi kalau terjadi tidak boleh kita merebut atau bahkan berontaknya sebagainya. Malah itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah ini syubhat dari para demo. Ya. Demo apa namanya? Demokrasinya. Mereka itu bukan demo, tapi aksi solidaritas untuk menuntut keadilan. Ya. Kalau tidak ada aksi, maka yang tidak bisa tegak. Apakah tersebut benar? Ya. Ya kita kalau memang alasannya dengan cara itu bisa tegak, ya kita tanya kembali hasilnya apa sekarang yang demo ini? Apa sekarang yang memimpin khalifah sudah upakan? Sudah berapa kali demo sekarang? Sejak awal apa dulu? Kerut masalah informasi itu sudah berapa kali demo? Hasilnya apa sekarang? Ya, jadi itu kita usah banyak bicara yang sudah jelas hukumnya bukan dari Islam. Ya. Dan kalau masalah lebih panjang bisa lihat dalam kitab Madari Gunadar Kisiasa Desa Tumalik Ramadhani dibahas penyelidikan dalam masalah ini. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang menanyakan apakah boleh ya, mencela pemimpin yang bukan pemimpinnya, misalnya negara lain atau di wilayah lain. Sama saja ada bintangnya. Selama itu pemimpin kaum muslimin kita tidak boleh mencela. Alasannya kan bukan pemimpin saya ini, pendia ini. Ya. Apakah dia bukan pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin muslimin, sama saja. Kita tidak boleh mencelanya. Ya, entah dia itu pemimpin negara kita atau negara lain, sama dia muslim, kita wajib menghormati seorang muslim, apalagi dia seorang pemimpin. Orang muslim itu wajib saling menghormati, saling membantu, saling menolong, ya. Bukan saling apa, melaknat atau saling belakangi Rasulullah bersabda wala tadabbaru, jangan saling belakangi. Ya. Wa kunu ba'dullahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian hamba Allah saling bersaudara. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa manfaatnya ini? Apa kita sudah selesai kewajiban kita? Istilahnya kurang kerja. Apa kita sudah melaksanakan semua kewajiban kita yang baik? Ya. Di dalam masa fitnah kita wajib beramal. Ya. Rasulullah mengatakan baik dulu bila amali kita bersegala hal beramal ketika menghadapi fitnah-fitnah. Urusan kita apa yang belum beres? Apa kita sudah sholat yang benar? Apa kita sudah mengurus keluarga kita dengan benar? Sudah melakukan tugas yang benar? Banyak perintah Allah belum kita laksanakan. Banyak perintah Allah belum kita kerjakan. Ya. Ini kalau mencela terus Nabi tidak pernah introspeksi dia akhirnya. Yang salah orang lain terus. Jadi tidak pernah salah. Seperti orang Khawarij nanti ya. Khawarij itu mengatakan kalau orang lain tidak menyembah Allah kafir. Kalau mereka tidak apa-apa. Kalau orang lain itu tidak menyembah Allah kafir, tidak menyembah Allah. Menipu berarti tidak menyembah Allah. Wa ma'amah kami asalam wa'ala kamul kafir. Ya mereka menipu berapa kali? Ya. Kalau orang lain kafir, mereka tidak kafir. Ini jelas. Kata disinya sangat jelas. Nah, ya ini ada yang bertanya, mereka yang perlu berdalil dengan dalil bermutemnya pernah berdemo dan kisah sahabat yang datang berpengakuan pada Rasulullah Allah untuk keadilan. Apakah ini benar? Rasul bermutemnya tidak demo. Beliau melakukan hal tersebut di hadapan umum dengan izin dari ulama. Jadi bukan tanpa dan tanpa konfirmasi dari ulama. Jadi ulama kemudian mengumpulkan masyarakat untuk berziarah. Ini lain. Nah, ada pun kisah lain, saya tidak benar. Ada pun kisah sahabat yang benar, tidak ada ini. Mungkin maksudnya begini. Ada kisah bahwa istri Rasulullah itu semua datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk minta apa? Kenaikan jatah. Atau mungkin kalau sekarang kenaikan apa? Ya, saya lupa namanya. Itu katanya dalil untuk demo. Subhanallah. Jelas. Ini apa? Karena penginnya dibenarkan sampai mengambil hal yang tidak sepatutnya diambil. Jadi jelasnya bukan demo. Ya ini urusan pribadi. Urusan apa? Rumah tangga demo itu gimana? Dari mana saya demo? Rasulullah intinya masih punya urusan pribadi mereka. Ada masalah, nanti Rasulullah punya demo. Kenapa ya? Nah, ini jelas sobat yang tidak bisa diterima oleh orang yang berada di sini. Nah, intinya kita tanyakan aja. Ya. Pada orang melakukan hal seperti itu, dari mana dalilnya? Karena mereka mengatakan itu kan ibadah. Dan mengatakan amal amrul ma'ruf nahi anil munkar. Atau yang paling masyhur sekarang membela Islam, ya kan? Bela Islam itu ibadah bukan ibadah. Ya? Ibadah bukan ibadah. Ibadah. Kalau ibadah wajib mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Islam dibela dengan cara orang kafir. Tidak pernah Islam menang dengan cara orang kafir. Selamanya. Tidak akan pernah. Islam itu dibela dengan menolongnya, bukan dengan memeranginya. Baik Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Rasulullah yansurukum." Tolong Allah akan menolong kalian, bukan dengan memerangi. Apa maksud memerangi? Dengan melanggar syariatnya. Itu memerangi namanya. Seperti riba. Kalau sebut dalam Al-Qur'an riba itu apa namanya? Ya. Fa illa taqulu fa'dhanu bi harbin min Allah Rasul. Kalau kalian masih ingin berbuat riba berarti kalian memerangi Allah kan? Rasul. Sama sebenarnya juga seperti itu. Ya. Kalau kita melanggar tidak mungkin Allah akan menangkap kita. Allah menolong kita. Dalam perang Uhud, ketika muslimin masih taat, Allah berikan kemenangan. Ketika mereka melanggar, pelanggaran mereka, pasukan pemanah yang di atas, Rasul menyuruh tidak boleh kemana-mana. Walaupun apa terjadi wajib di atas, tidak boleh turun. Ketika orang kafir itu kelihatan kalah, kemudian mereka lari meninggalkan barang-barang mereka di atas dia. Ini kalau kita ikut turun, tak bagian nanti. Ya. Akhirnya syaitan menggoda mereka. Turun mereka. Jika turun, langsung perlindungan di atas datang pasukan Quraisy dari belakang. dibakar. Tidak sedikit dihabiskan semua, akhirnya kalah pelak kalau sendiri. Berapa yang dilanggar oleh perintah Allah dari Rasulullah? Berapa yang dilanggar? Satu saja. Langsung kalah pelak sampai Rasulullah terluka. Sahabat yang terbunuh, 10 orang terbunuh. Rasulullah sampai masuk dalam lubang sampai bisa bahkan luka terluka, ya, sampai berdarah wajah beliau. Ya, gara-gara pelanggaran satu syariat. Ya. Nah, kalau sekarang merasa membela, menolak Allah dengan pelanggaran yang begitu banyak, namanya mengejarat menjalan perahu di awal di dalam kanan agar bisa berjalan. Ya. Jadi mengharapkan perahu berjalan tapi dia apa diletakkan di daratan, karena bisa berjalan. Ya. Ini pelanggaran yang begitu banyak. Kalau kita pilih satu persatu terlalu banyak waktu terbuang. Begitu banyak pelanggaran yang dibakar orang-orang yang mengklaim membela Islam. Nah, meskipun kita jelas kita wajib membela agama Allah, tapi dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa Taala, bukan cara-cara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, misalnya ini bisa kita sampaikan, berhubung waktu sudah jam 5, yang tadi sebutkan bahwa waktunya sudah sampai jam 5. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah menjauhkan kita dari jalan-jalan yang menyimpang, menuju jalan yang lurus, jalan dari Allah Subhanahu wa Taala, jalan para nabi, para siddiqin, para shiddiqin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.